Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa minha anna al-imama idza asabathu jirahatun shalla bihim qa'idan. Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang imam, pemimpin atau komandan atau yang semisalnya apabila terkena sakit, luka atau yang semisalnya, maka imam sholat duduk, makmum mengikuti imam, wasal warahu qu'udan, dan makmum mengikuti di belakangnya dalam keadaan duduk walaupun sehat, walaupun makmumnya sehat. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Ya sallaitum qu'udan fasallu qu'udan aw kama qala Rasulullah SAW. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, ya ikuti duduk. Kama fa'ala Rasulullah SAW fi hadhil ghazwah, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya dalam pertempuran ini, salat dalam keadaan duduk. Wastamarat 'ala dzalika sunnatu ilahin wafatihi, dan sunnah ini terus dipakai sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun makmumnya sehat. Ya, nah tidak mengapa, karena itu adalah sunnah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imamnya sakit, duduk, ya semuanya duduk. Walaupun semua makmumnya sehat semua, ya ikuti imam lah. Nah, ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Allahu a'lam. Fadhal.